disebabkan beberapa sebab. Dua sebab sudah kita baca. Sebab yang pertama, kenapa belajar ilmu asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu penting, karena nama-nama dan sifat-sifat bukan sembarang nama dan sifat yang kita pelajari. Akan tetapi nama-nama Alhamdulillah. Akan tetapi nama-nama dan sifat-sifat yang agung, Allah yang Maha Agung, membuat pelajaran tentang nama dan ilmunya pun penting dan agung dan utama dalam Islam. Ya, ini sebab yang pertama. Kenapa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu penting? Karena yang kita pelajari bukan nama biasa, bukan sifat biasa, akan tetapi nama dan sifat Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Nah, menjadikan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah pun mulia. Sebab yang kedua, yaitu bahwa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah membuat hati kita cinta kepada Allah. Ya, makanya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting dalam Islam. Karena membuat hati kita cinta kepada Allah, membuat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat takut kepada Allah, membuat amal yang kita kerjakan ikhlas. Jadi berpengaruh pada diri hamba, pada diri kita. Kalau kita belajar nama dan sifat Allah, itu sangat berpengaruh dalam diri kita. Nah, sekarang kalau sudah kita pahami itu, kita akan membaca sebab yang ketiga, kenapa nama-nama dan sifat-sifat Allah kalau dipelajari itu penting. Penulis mengatakan, ثالثاً أن الله خلق الخلق وأوجده من العدم وسخر لهم السماوات والأرض وما فيها ليعرفوه ويعبدوه. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaan dan mengadakannya dari sebelumnya tidak ada, lalu menundukkan untuk mereka langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya agar mereka mengenalinya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu pentingnya belajar nama dan sifat Allah. Karena belajar nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita akhirnya tahu, oh ternyata sang pencipta langit dan bumi adalah Allah. Karena Allah memiliki nama apa? Al-Khaliq. Sang pencipta langit dan bumi adalah Allah. Oh, yang mengatur ini semua ternyata Allah. Karena kita mengetahui salah satu nama Allah adalah Al-Mudabbir. Nah, ini yang akhirnya ketika kita mengenal bahwa sang pencipta adalah Allah, sang pengatur adalah Allah, maka pada saat itu akhirnya kita mengenal dan akhirnya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya, dan dari sini letak pentingnya belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika kita belajar nama Allah dan sifat Allah, kita akhirnya mengetahui bahwa Allah lah sang pengatur, Allah lah sang pencipta, Allah lah yang berkuasa. Allah mempunyai nama Al-Malik, artinya sang raja, yang mana dengan kerajaan dan kekuasaannya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Nah, kalau sudah kita ketahui Allah yang mengatur dan mencipta, berkuasa, maka pada saat itu kita akhirnya menyembah hanya kepada Allah. Nah, di sini letak pentingnya. Kalau orang tidak tahu asma wa sifat, tidak tahu keagungan Allah, maka akhirnya tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis membawakan sebuah dalil, kama qala subhanahu, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tujuh langit dan dari bumi yang sepertinya, artinya tujuh bumi juga, menurunkan perintah di antaranya agar kamu mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan Allah telah meliputi dengan ilmu segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pengatur, berkuasa. Dari mana kita tahu itu? Dari asma wa sifat. Kalau sudah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akhirnya mengenal keagungan Allah, mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak pentingnya asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang dibawakan oleh penulis, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sebelum saya artikan ayat ini, di ayat yang pertama tadi surat At-Talaq ayat 12, mana nama-namanya? Nama-namanya adalah Al-Khaliq, Al-Qadir, yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, ya, Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Nah, lihat. Ini semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang membuat seseorang akhirnya percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala lah yang paling berhak disembah. Ini tujuannya. Nah, di sini lihat pentingnya ilmu asma wa sifat. Lihat ayat yang kedua, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Lihat di situ juga ada penciptaan, bahwa Allah lah sang penciptanya. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan aku tidak menginginkan mereka memberiku makan. Sungguh Allah dialah Maha Pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang kokoh. Lihat, di sini akhirnya kita mengetahui Allah Ar-Razzaq, karena Allah menyebutkan namanya Ar-Razzaq. Ya, Allah mempunyai nama Ar-Razzaq. Dan Allah mempunyai dari nama tersebut rezeki yang maha luas, yang tidak pernah terputus rezekinya. Oleh karenanya, kita dengan nama ini akhirnya meminta rezeki hanya kepada Allah. Di sini letak pentingnya mempelajari ilmu asma wa sifat. Ya. Jadi, poin ketiga ini, pagi ini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa mempelajari asma wa sifat itu penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui asma wa sifat, kita akhirnya mengetahui mengetahui tentang Allah. Orang biasanya menyebutnya ma'rifatullah. Kalau sudah mengenal Allah, akhirnya yang ada hanya kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah karena Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, فهذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها ووجد لتحقيقها. Inilah tujuan utama yang ciptaan diciptakan karenanya dan diadakan untuk merealisasikannya. Maksudnya apa? Manusia diciptakan tidak ada tujuan lain Allah menciptakannya kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah kepada-Nya, kepada Allah, yang mana ibadah tersebut tidak bisa dikerjakan, tidak bisa direalisasikan dengan baik dan benar sampai akhir hayat manusia, tidak bisa dikerjakan kecuali melalui mempelajari asma wa sifat. Di sini letak pentingnya belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, فَالْإِشْتِغَالُ بِمَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ إِشْتِغَالٌ بِمَا خُلِقَ لَهُ الْعَبْدُ. Maka menyibukkan diri untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya berarti menyibukkan diri untuk sesuatu yang menjadi tujuan penciptaan hamba. Artinya begini, seorang hamba diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada saya di sini, ada bapak ibu di bumi ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ini tidak bisa dikerjakan kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya menyibukkan diri mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini sebenarnya kita demi tujuan agar bisa menyembah Allah. Yang mana menyembah Allah tujuan kita, tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini letak pentingnya. Ya, belajar asma wa sifat. Maka kalau ada orang yang belajar asma wa sifat, belajar ma'rifat, kemudian nanti malah tidak ada ibadahnya, ya, malah tidak ada syariatnya, maka ini benar-benar salah. Kenapa? Karena orang yang belajar ma'rifat, belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia belajar, semakin dia ibadah. Ya, kalau ada belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau belajar ma'rifat, maka akhirnya kemudian dia tidak sholat, maka ini berarti yang dipelajari salah. Bukan nama-nama Allah dan bukan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena orang yang paling paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, senantiasa mereka lebih banyak ibadahnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, وَتَرْكُهُ وَتَضِّيعُهُ إِهْمَالٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Sedangkan meninggalkan dan menyia-nyiakannya berarti mengabaikan tujuan penciptaannya. Nah, kebalikan dari itu, kalau mempelajari asma wa sifat, seseorang akhirnya dia sedang menuju kepada tujuan penciptaannya. Sebaliknya, yang tidak mempelajari asma wa sifat, maka bisa-bisa dia meremehkan, menyia-nyiakan tujuan penciptaannya. Maka bisa ambil pelajaran pula di sini, Pak. Yang malas ibadah, maka kurang pengetahuan tentang asma wa sifat. Yang malas melakukan syariat, kurang pengetahuan tentang asma wa sifat. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi semakin kuat pengetahuan dia tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin kuat ibadahnya. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wala yanbaghi li'abdin fadlullahi fadlullahi 'alaihi 'azhim wa ni'amuhu 'alaihi mutawaliyatun an yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatihi subhanah. Tidak patut bagi seorang hamba di mana karunia Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya demikian agung dan nikmatnya demikian beruntun, lalu dia tidak mengetahui Rabb-nya dan berpaling dari pengetahuan tentangnya Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Seorang hamba yang kita, kayak kita ini, hampir bukan per tahun, bukan per bulan, bukan per minggu, bukan per hari, bukan per jam, bukan per menit, bukan per detik. Kalau ada hitungan lebih kurang dari detik, maka nikmat Allah senantiasa ada pada kita. Tidak pantas seorang hamba yang selalu dapat nikmat Allah, selalu dapat karunia dari Allah, yang agung karunianya, yang besar nikmatnya, tidak pantas dia bodoh tentang pemberi karunianya. Tidak pantas seseorang tidak mengetahui siapa pemberi nikmatnya. Ini tidak pantas. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari, di situ poin ketiga letak pentingnya belajar asma wa sifat. Bahwasanya orang yang belajar asma wa sifat itu akhirnya mengenal Allah. Karena mengenal Allah, maka akhirnya dia menyembah Allah, dan menyembah Allah itu adalah tujuan hidup dia. Tujuan hidup dia. Ya. Maka di sini letak pentingnya untuk mempelajari asma wa sifat. Kemudian, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Rabi'an, anna ahad arkanil iman sittah bal afdalaha wa aslaha al-imanu billah. Keempat, sebab kenapa nama ilmu, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu penting, karena ia adalah salah satu di antara rukun iman yang enam, bahkan yang paling utama dan pokok dari rukun iman tersebut adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini, Pak. Beriman kepada Allah itu adalah salah satu rukun iman, yang mana tidak akan sempurna keimanan seorang kecuali dengan beriman kepada ini. Bahkan beriman kepada Allah adalah puncak dari seluruh keimanan. Rukun iman itu ada berapa? 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. 6 keimanan ini, rukun iman ini, ya, salah satunya adalah tentang asma wa sifat. Yaitu, ketika kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti kita sedang mempelajari rukun iman yang ke-6. Bahkan rukun iman yang pertama ini asal, pokok, dasar, ya, dari seluruh rukun iman. Rukun iman yang dari nomor 2 sampai nomor 6 tidak akan manfaat tanpa rukun iman yang pertama. Dan itu bisa didapat dengan mempelajari apa? Asma wa sifat. Lihat pentingnya. Ya, lihat pentingnya. Bagaimana asma wa sifat sangat penting. Kemudian penulis mengatakan, walaisal imanu mujarrada qaulil abdi amantu billah min ghairi ma'rifati rabbih. Lihat, bukanlah, sementara iman bukan sekedar perkataan seorang hamba, aku beriman kepada Allah tanpa mengetahui Rabb-nya. Ini kekurangan, ya, orang yang cuma mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak mengetahui apa yang dia imani, bagaimana tentang Allah. Ya, tidak tahu dia. Apa nama-nama Allah, apa sifat-sifat Allah, tidak tahu dia. Maka pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, iman bukan hanya sekedar saya mengatakan saya telah beriman. Tidak. Tetapi ya, sebagaimana dalam surat Muhammad ayat atau surat Fatah. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Maka kata Allah mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah kami telah masuk Islam. Ini disebabkan kenapa? Karena mereka mengucapkan iman dengan lisan mereka saja, tetapi tidak mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, orang harus mengenal Allah kalau ingin benar-benar beriman. Dan rukun keimanan yang paling pokok, yang paling utama adalah rukun keimanan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa terrealisasikan dengan maksimal kecuali ketika dia belajar apa? Asma wa sifat. Penulis mengatakan, bal haqiqatul iman an ya'rifa rabbahu alladhi yu'minu bih wa yabdhulu juhdahu fi ma'rifati asma'i wa sifatih hatta yablugha darajatal yaqin. Bahkan hakikat iman adalah seseorang mengetahui Rabb-nya yang dia imani, mengerahkan upayanya untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya hingga mencapai derajat yaqin. Nah, ini dia. Ya. Jadi enggak cukup lisan saja saya beriman kepada Allah, tapi bagaimana dia pelajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga dia sampai kepada derajat yakin bahwasanya Allah lah memang yang saya sembah. Wa bihasabi ma'rifati bi rabbi an yakunu imanuh. Nah, ini penting. Seberapa besar pengetahuan seseorang tentang Rabb-nya, maka demikian pula kadar keimanannya. Nah, ya. Kapan kita tahu kadar keimanan kita? Lihat pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Fakullama izdada ma'rifatu bi asma'ihi wa sifatihi izdada ma'rifatan bi rabbih. Seberapa besar pengetahuan seseorang tentang Rabbnya, maka demikian pula kadar keimanannya. Setiap kali bertambah pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, niscaya bertambah pula pengetahuan tentang Rabbnya. Wazdada imanu, niscaya bertambah pula tentang Rabbnya dan bertambah pula tentang keimanannya. Wa kullama naqasa naqas, dan lalu setiap kali berkurang niscaya berkurang pula. Walihada qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Kalau terjemahannya mungkin yang lebih bagus, hanya ulama yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Ulama, arti ulama adalah orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Asma wa sifat. Semakin dia berilmu asma wa sifat, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini para ikhwan, di sini letak pentingnya mempelajari asma wa sifat. Kemudian penulis mengatakan, qala ibnu katsirin rahimahullah ay inna ma yakhshahu haqqa khasyyatihi al-ulama al-arifun bi. Yang dimaksud dengan surat Fatir ayat 28 tadi adalah sesungguhnya, yakni hanya saja yang takut padanya dengan sebenar-benarnya adalah para ulama yang memiliki pengetahuan tentangnya, yaitu tentang Allah. Jadi semakin orang tahu tentang Allah, semakin dia takut kepada Allah. Nah, di sini letak pentingnya belajar asma wa sifat. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil qadiril 'alimil mawsufi bis sifatil kamal al man'util bi asma'il husna kullama kanatil ma'rifatu bihi atama wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Lihat perkataan indah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, yakni hanya saja yang takut padanya dengan sebenar-benarnya adalah para ulama yang memiliki pengetahuan tentangnya. Karena setiap kali pengetahuan tentang yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha berilmu, pemilik sifat-sifat kesempurnaan, dan penyandang nama-nama yang paling indah semakin mendalam dan ilmu tentangnya semakin sempurna, maka rasa takut kepadanya bertambah besar dan bertambah banyak. Kalau ada orang berpikir seperti ini, Ustaz, saya mau nanya. Kita tadi Ustaz mengatakan belajar ilmu asma wa sifat penting. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu asma wa sifat, akhirnya seseorang tambah beriman kepada Allah. Seseorang tambah takut kepada Allah. Dan saya ingin nanya, kalau orang takut kepada Allah, emang kenapa? Paham maksud saya? Ya ada manusia-manusia yang seperti ini. Setiap ada pernyataan, dia senantiasa mencari sesuatu yang sulit. Dia mengatakan, kalau saya takut kepada Allah, emang kenapa? Ah, ada yang bisa jawab? Ah? Baik, enggak, tujuan. Orang takut kepada Allah, kenapa? Artinya gini, kalau, kan kita katakan tadi, perkataan Imam Ibnu Katsir, sebesar pengetahuan dia tentang Allah, maka sebesar itu rasa takut dia kepada Allah. Baik. Kalau rasa takut, kalau memang sebesar itu rasa takut dia kepada Allah, kenapa memang? Artinya ada apa di balik takut kepada Allah? Hah? Menghalangi dari maksiat. Fungsi dari takut kepada Allah menghalangi dari maksiat. Itu perkara dunia. Betul. Betul itu. Ada yang lain? Karena takut adalah salah satu amalan hati, yang dengan amalan hati tersebut akan berpengaruh kepada amalan lahiriah. Ya, seorang tidak jadi melakukan maksiat karena hatinya takut kepada Allah. Akhirnya hatinya takut kepada Allah, maka dia tidak jadi maksiat kepada Allah. Ada yang lain? Orang takut akan dapat ampunan Allah. Betul. Karena takut dengan azab Allah. Iya itu Pak. Artinya karena takut dengan azab Allah, kenapa? Ya, ini di sana ada urutan-urutan. Saya mempelajari asma wa sifat. Kemudian dengan pelajari asma wa sifat, saya menjadi takut. Nah, saya menjadi takut, ini sebuah keutamaan. Saya takut kepada Allah. Nah, kita ada orang nanti bertanya, memang kenapa kalau takut kepada Allah? Tadi di dunianya, bahwa orang yang takut kepada Allah, hatinya akan tunduk patuh kepada Allah, yang berpengaruh kepada anggota lahir. Akhirnya dia tidak maksiat. Itu di dunia. Di akhirat apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, jazaohum 'inda rabbihim jannat 'adn. Pahala mereka di sisi Allah adalah surga 'adn, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu 'anhum wa radhu 'an. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah. Itu semua didapat bagi orang siapa? Zalika liman khasyia rabbah. Itu semua didapat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Di dalam bahasa Arab dan di dalam ayat Al-Quran, takut itu ada dua katanya, dua katanya. Khauf dengan khasyia. Khauf dengan khasyah. Khauf itu adalah takut di hadapan, meskipun di hadapan manusia dia takut. Fala takhafun, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman. Ini pakai khauf. Khauf itu rasa takut kepada Allah di hadapan orang banyak. Kalau dia tatkala sendirian pakai khasyah. Itu bedanya khauf dengan khasyah. Lihat, surga Aden didapat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dapat ridho Allah. Itu bagi siapa? Orang yang takut. Nah, itu jawaban. Ya. Itu jawabannya. Nah, di sini letak pentingnya belajar asma wa sifat. Belajar asma wa sifat menjadikan orang takut. Ya, Afwan, saya ulangi. Urutannya begini. Belajar asma wa sifat menjadikan dia paham tentang Allah. Mengenal tentang Allah. Mengenal tentang Allah menjadikan dia mempunyai rasa takut. Takut berujung surga. Ah, begitu. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, waqad jama'a hadzal ma'na ahadu salaf fi ibaratin mukhtasarah faqala man kana billahi a'rafa kana lahu akhwafa. Subhanallah. Ini penting. Perkataan ulama-ulama terdahulu dari mulai para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in, itu perkataannya pendek tetapi penuh makna. Lihat ini. Lalu makna di atas dirangkum oleh salah seorang ulama salaf. Dan kalau dikatakan salaf itu siapa artinya? Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang paling terbaik dari umat ini. Ya, tidak ada yang lebih baik dari mereka. Sebesar apapun keutamaan orang-orang setelah mereka. Ya. Setinggi apapun derajat keutamaan orang-orang setelah mereka, tidak akan pernah menyamai para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Maka lihat di sini, lalu makna di atas dirangkum oleh salah seorang salaf dalam ungkapan ringkas. Ringkas tapi maknanya sangat luas. Maka beliau berkata, barang siapa yang lebih mengenal Allah, niscaya dia lebih takut kepada Allah. Man kana lillahi a'lam a'raf kana lahu akhfa aqwaf. Barang siapa yang mengenal, lebih mengenal Allah, maka dia lebih takut kepada Allah. Nah, kalau ada orang bertanya, memang kenapa takut kepada Allah? Apa jawabannya tadi? Karena takut kepada Allah berujung surga. Itu untuk akhirat. Karena takut kepada Allah menghalangi seseorang dari maksiat. Berarti kita ambil pelajaran. Siapa yang terjerumus ke dalam maksiat, terutama maksiat tatkala sendirian. Jujur deh Pak, kita semua mempunyai maksiat-maksiat rahasia. Betul? Betul. Yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan malaikat pencatat amal kita. Berarti barang siapa yang mempunyai maksiat, terutama tatkala sendirian, menunjukkan apa? Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Kurang asma wa sifatnya. Nah ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya punya kajian judulnya apa, tentang dosa itu. Pokoknya dalam kajian itu saya sebutkan begini. Perkataan para ulama bahwa orang tatkala bermaksiat sendirian, dia dihapuskan amalnya. Tatkala bermaksiat sendirian, dihapuskan amalnya. Kenapa? Berkaitan dengan asma wa sifat. Maksiat tatkala sendirian, hapus amalnya. Ini iman-iman yang tidak jujur. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan. Ada dua kemungkinan. Kenapa dihapuskan amalnya? Maksiat tatkala sendirian. Mungkin di tengah orang banyak dikenal sebagai seorang alim, ahli masjid. Ya. Mungkin imam masjid. Kemudian muadzin masjid. Kemudian pengurus masjid misalnya. Atau jamaah masjid misalnya. Terkenal. Tapi ternyata punya maksiat sendirian. Ini Pak, mempunyai maksiat sendirian ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Tsauban radhiyallahu anhu bahwa amalannya terhapus. Coba perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna bihasanati amthali jibali tihamata bidhan. Sungguh aku akan beritahukan kepada umatku, akan datang orang-orang dari umatku. Lihat, umat Rasul, bukan orang lain. Mereka datang dengan bergunung-gunung pahala tihamah. Gunung tihamah itu adalah kumpulan gunung-gunung yang besar di tanah Arab. Dan di sini Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para sahabatnya. Artinya pahalanya besar bergunung-gunung. Kemudian apa kata Rasulullah? Fayaj'aluhallahu azza wa jal haba'an manthura. Allah menjadikan pahala bergunung-gunung tersebut haba' manthur. Haba' itu artinya debu yang berterbangan. Ini kalau kita buka jendela, matahari masuk ke dalam rumah kita, itu ada benda-benda terbang. Itulah haba'. Sekecil itu, seremeh itu. Padahal tadinya pahalanya bergunung-gunung. Habis berarti pahalanya. Kemudian Tsauban langsung mengejar. Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati kami. Sifati untuk kami. Terangkan kepada kami siapa mereka. Sehingga kami tidak masuk ke dalam sifat tersebut. Dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Lihat, kata Rasulullah SAW, hum min ikhwanikum. Mereka itu kawan kalian. Artinya, orang beriman. Wa min bani jildatikum. Dan mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan bahasa kalian. Artinya, mereka adalah orang-orang yang Islam. Kemudian, ya'khuduna minal lail kama ta'khud. Salat malam. Sebagaimana kalian salat malam. Tapi amalannya dihapus. Kenapa? Karena walakinnahum qaumun idza khalaw bi maharimillah intahakuha. Mereka kalau bersendirian di dalam kamar, sendirian tidak ada yang melihat, sendirian berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka langgar itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, berarti berdasar hadis ini, orang yang bermaksiat tatkala sendirian amalannya terhapus. Pertanyaan saya, kenapa? Hah? Ada riya. Enggak, masalahnya dia bermaksiat tatkala sendirian. Hah? Karena tidak ada yang mengawasi, kurang ma'rifat. Dua-duanya benar, kita lihat, perhatikan. Para ulama mempunyai dua jawaban. Kenapa orang bermaksiat tatkala sendirian tidak ada yang melihat, ya? Itu menghapuskan pahala, bukan menghapuskan dosa loh. Oh ya, judul saya, kajian saya waktu itu judulnya penghapus-penghapus pahala. Bukan penghapus dosa, penghapus pahala. Salah satunya ini, bermaksiat tatkala sendirian. Para ulama menjawab dengan dua jawaban. Kenapa itu terhapus pahalanya? Tatkala orang bermaksiat tatkala sendirian, kenapa terhapus pahalanya? Satu, karena dia sadari atau dia tidak sadari, dia sedang meremehkan Allah. Apa maksudnya? Allah Maha melihat asma wa sifat. Makanya tadi benar, kurang ma'rifat, betul itu. Asma wa sifat, Allah Maha melihat, tetapi dia malah bermaksiat. Tapi tatkala manusia melihatnya, dia tidak bermaksiat. Ini namanya meremehkan Allah. Di hadapan makhluk malah lebih takut dibandingkan di hadapan Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka lebih takut dari manusia dibandingkan dan tidak takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat apa? Amalan pahala terhapus. Yaitu lancang terhadap Allah. Lebih takut di hadapan mata manusia dibandingkan mata Allah, dibandingkan penglihatan Allah. Ya. Ini berarti jawaban pertama, karena lancang terhadap Allah. Makanya ada para ulama salaf mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Yang paling hina melihatmu. Jadi seakan-akan orang yang bermaksiat tatkala sendirian itu, seakan-akan yang mengatakan, ya Allah nih, mana siksamu? Engkau kan Maha melihat nih. Itu lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, sebab yang kedua. Ada yang tahu? Menganggap Allah tidak melihat. Ini berarti meniadakan sifat melihat Allah. Padahal Allah dalam Al-Qur'an mengatakan Al-Basir, Allah Maha melihat. Menganggap Allah tidak melihat. Nah ini Pak. Ini yang menyebabkan pahala terhapus tatkala maksiat sendirian. Maka Pak, iman bukan hanya sekedar jenggot dipakai. Baju koko kemana-mana. Ya, celana di atas dua mata kaki. Jilbab lebar. Iman bukan hanya sekedar itu. Itu iman betul. Akan tetapi iman yang sangat tinggi pula adalah tatkala sendirian dia tetap beriman kepada Allah. Makanya saya sering kan mengajak orang-orang untuk berpikir dengan saya katakan seperti ini. Coba. Ada sebagian orang pakai peci kemana-mana. Semenjak mengenal sunnah, gak mau gak pakai peci. Kemudian masang jenggot. dipasang ya. Kemudian pakai baju koko terus. Gak mau kaosan. Celana di atas dua mata kaki. Oleh ibu-ibu, mungkin jilbab lebar, kemudian cadarat, dan semisalnya. Itu di hadapan orang banyak. Tatkala sendirian, di rumah, peci dilepas, jenggot lepas dulu, ya, kemudian baju koko lepas, kemudian duduk di telepon televisi, tonton. Semua ditonton. Padahal baru tadi malam. Baru tadi ngikut kajian. Ya, semua ditonton. Dari mulai musiknya, perempuannya, semua ditonton. Ini iman gak jujur. Penghapus pahala. Hati-hati. Anak-anak muda yang suka main gadget, main handphone. Oke, mungkin kelihatan soleh di tengah orang banyak, tapi buka yang macam-macam. Satu, dan sekarang handphone itu Pak, satu kali klik sampah dunia semua kelihatan. Dari mulai orang yang telanjang, dari mulai fotonya sampai videonya. Duh, Ustaz, gimana tuh satu kali klik? Jangan nanya itunya. Ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang kalau seandainya ada sesuatu handphonenya ingin dipinjam, ya, atau laptopnya ingin dipinjam, gadgetnya ingin dipinjam, dia sebentar ya sebentar, disetting dulu biar nggak ketahuan. Ini namanya lebih takut di hadapan manusia dibandingkan di hadapan Allah. Ini yang menyebabkan amalan terhapus. Ah, itu semua lari kepada tauhid apa? Asmaul Husna. Jadi sebenarnya, saya jujur Pak, waktu kita belajar di kota Madinah, belajar Tauhid Asma wa Sifat bersama Syekh Abdul Razzaq. Kan kita bosan belajar Asma wa Sifat. Karena intinya Asma wa Sifat itu, kita belajar itu artinya adalah, ketika kita dapat nama Allah, kita tetapkan Allah punya nama dan sifat itu. Kemudian kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Itu intinya. Sampai saya bertanya kepada Syekh, coba tunjukkan kepada saya pentingnya asma wa sifat. Beliau menunjukkan masalah ini. Apa sih? Artinya orang kalau nuntut ilmu seperti bapak-bapak sekarang, duduk sekian jam. Apa sih yang bisa saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Kan begitu. Nah, maka ini sebenarnya yang bisa diamalkan. Bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, saya pesan, yang tidak bisa melepas diri dari maksiat tatkala sendirian, tatkala rahasia, dan itu semua rahasia umum kita semua. Maka jangan, orang yang mukmin itu bukan orang yang dungu, mohon maaf bahasa saya. Kalau tidak bisa masuk, kalau tidak bisa meninggalkan ke dalam maksiat tersebut, maka jangan sampai punya sarana atau akses ke sana. Tutup. Biar dikatain orang jadul, gak punya handphone gadget yang bagus. Yang penting saya tidak kenal maksiat. Saya tahu hakikat diri saya. Saya tahu bagaimana sifat saya. Ini yang sering saya katakan kan, terutama bulan Ramadan. Jangan taruhan. Jangan judi dengan iman kita. Judi itu apa maksudnya Pak? Untung? Untungan. Kapan kuat iman? Alhamdulillah lepas. Kapan seandainya lemah? Ya sudah tercerobos lagi. Terjerumus lagi. Ini namanya dungu. Maka semua sarana yang menghantarkan kepada maksiat. Saya pernah kesini misalkan. Saya beri contoh. Ada TV. Saya pernah nonton sampai jam 2 misalkan. Sampai setengah 3. Akhirnya terlambat. Maka harus besok hari imma TV-nya keluar dari rumah kita. Ataupun saya tidak bisa nonton lagi. Jangan taruhan. Saya pernah terjerumus kepada dosa maksiat zina. khomer, judi, maka sarananya itu semua harus ditutup habis-habis. Ya, Ustaz, kan sudah ngaji, Ustaz. Gak mungkin lah. Siapa bilang? Ya, jangan, para ikhwah sekalian. Maka ini pentingnya belajar asma wa sifat. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi, satu faktor lagi. Penulis mengatakan wala raiba anna ma'rifatullahi wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi al-waridati fil kitab sunnah tuthmiru fil 'abdi anwa'an katsiran katsiratan min al-ibadati wa at-ta'ati wa ibtigha' al-wasilah ila Allah wa tuqawwi fihi janib al-khawf wal muraqabah wa tu'zimu wa tu'zima fihi ar-raja' wa tazidu fihi imani fi imanihi wa yaqinihi wa thiqatihi bi rabbihi subhanahu. Lihat, ini penting sekali. Tidak diragukan pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam Alkitab dan As-Sunnah membuat hamba bermacam-macam bentuk, membuahkan bagi hamba bermacam-macam bentuk ibadah, ketaatan. Jadi orang mengenal Allah itu semakin taat sebenarnya. Ya, semakin dia semakin taat. Dan saya kemarin nyinggung ya, bahwa ada sebagian orang yang ngeluh, Pak. Saya kok semakin ikut pengajian semakin hampa hatinya. Ya. Tahajudnya enggak ada lagi. Witirnya enggak ada lagi. Baca Qur'annya sudah plong. Semakin hampa hatinya, kenapa ini? Ada apa? Ya. Padahal panitia kajian misalnya. Padahal orang yang nganterin ustaz kemana-mana misalkan. Contoh misalkan gitu ya. Tapi kenapa semakin hampa? Gak ada nilai ibadah. Nah, mencari wasilah kepada Allah dan menguatkan baginya sisi takut dan pengawasan. Lihat, orang yang lebih kenal Allah, dia akan lebih takut dan muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menumbuhkan harapan. Ini sebenarnya perlu penjelasan-penjelasan. Dan menambah padanya keimanan, keyakinannya dan kepercayaan terhadap Rabb-nya. Orang yang mengenal Allah seperti Nabi Musa, di hadapan ada lautan, di belakang ada sejuta bala tentara Fir'aun, sejuta Pak. Alf-alf, sejuta. Sejuta bala tentara Fir'aun. Tetapi dia mengenal Allah. Allah Nabi Musa mengatakan, ketika kaumnya mengatakan, "Inna la mudrakun, wahai Musa, kita akan dikejar oleh Fir'aun di depan lautan." Lihat Nabi Musa, fiqah, ya, percaya kepada Rabb-nya. Kalla, tidak sama sekali. Enggak akan mungkin mereka sampai kepada kita. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Lihat ini. Sesungguhnya bersamaku Rabb-ku yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini timbul dari mana? Karena mengenal Allah Al-Hadi. Allah Maha Pemberi Petunjuk. Nah itu dia. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat akhirnya dia imannya kuat, kokoh, percaya kepada Allah. Nah, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan astaghfirullah alladzi la tadi'u wadaya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.